Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ma'asyiral muslimin ayyuhat talabah hafidhuni wa hafidhukumullahu jami'an. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Ilmu. Dan kita masih pada pasal yang menerangkan tentang kesalahan-kesalahan yang seharusnya untuk ditinggalkan oleh para penuntut ilmu. Kita sudah membaca satu poin, yaitu tentang al-hasad, iri, dengki, tidak senang ketika orang lain itu mendapatkan suatu nikmat, sehingga selama di dalam hatinya terdapat kebencian ketika melihat orang lain mendapatkan nikmah, itulah yang dinamakan dengan hasad, yang seharusnya untuk dijauhi oleh para penuntut ilmu. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Selanjutnya, qala al-muallif rahimahullah, wal khulasatu, dan kesimpulannya, annal hasada khulqun dhamim, bahwasanya hasad itu akhlak yang tercela. Wa ma'al asafi annahu aktsara ma yujadu bainal ulama wa talabatil ilmi. Dan sangat disayangkan sekali bahwasanya hasad itu banyak didapati di tengah-tengah para ulama serta penuntut ilmu. Ini sangat disayangkan sekali. Hasad itu malah banyak didapati di tengah-tengah para ulama dan para penuntut ilmu. Mestinya kan mereka adalah orang-orang yang jauh dari sifatul hasad, kan begitu? Karena mereka adalah orang-orang yang berilmu. Karena mereka adalah orang-orang yang senantiasa bergelut dengan din, dengan ilmu agama. Tapi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ini yang terjadi. hasad itu banyak didapati di tengah-tengah para ulama dan para penuntut ilmu. Ini sangat disayangkan sekali. Sehingga kenapa Syekh ya menyebutkan hasad itu pada poin yang pertama agar ditinggalkan dan dijauhi sejauh-jauhnya dari kancah penuntut ilmu. Bahaya orang yang hasad telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Dan ternyata Allah Azza wa Jalla telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa makhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum." Surat Al-Fajr. Dan tidaklah mereka itu berselisih, famakhtalafu, maka tidaklah mereka itu berselisih illa, kecuali setelah datang di tengah mereka itu ilmu. Jadi perselisihan itu malah datang setelah datangnya apa? Ilmu. Apa itu sebabnya? Baghyan bainahum. Karena saling hasad. Saling bersifat baghi satu dengan yang lainnya. Datangnya ilmu, malah mereka berselisih. Nah, diterangkan di sebagian tafsir, yang dimaksud dengan ilmu itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam itu datang, diutus, mereka malah berpecah belah, orang-orang Yahud, orang-orang sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wasallam, malah memeranginya. Dalam ayat yang lain Allah juga menyebutkan, "Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum." Kalau ini dalam surat Asy-Syura. Kalau tadi yang pertama dalam surat Al-Jathiyah. Tidaklah mereka itu berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu. Apa sebabnya? Baghyan bainahum. Karena baghi yang ada di tengah-tengah mereka. Ini sangat disayangkan sekali, ternyata hasad itu malah banyak didapati ya di antara para ulama dan para penuntut ilmu. Wa yujadu bainat tujari fayahsudu ba'dhuhumul ba'dha. Dan juga didapati di tengah-tengah para tujar. Siapa para tujar? Para pedagang. Sebagian mereka dengan sebagian yang lain itu saling hasad, saling iri, saling menjatuhkan, saling ingin terus di atas. Ini kata Syekh, terjadi di banyak para penuntut ilmu, para ulama, juga terjadi di para pedagang. Yang lebih berbahaya itu kalau terjadi di kancah atau di tengah-tengah para ulama. Nah, itu lebih berbahaya lagi. Dia akan berusaha untuk menepis tuduhan-tuduhan satu dengan yang lainnya beserta dalil-dalil. Nah, jadi seakan-akan ini termasuk perkara agama, tapi nyatanya ternyata kepribadian saja. Yang satu di antara mereka itu saling hasad, iri, dengki, menyaksikan sebuah kenikmatan yang ada pada orang lain, dia tidak suka, dia tidak menyenangi, atau bahkan menginginkan untuk hilang kenikmatan tersebut. Demikian juga di tengah-tengah para pedagang. Juga demikian. Wa kullu dhi mihnatin yahsudu man syarakahu fiha. Dan masing-masing orang yang memiliki profesi untuk hasad dengan orang-orang yang bersamanya dalam satu proyek, dalam satu lembaga misalkan, dalam satu tujuan, satu program. Hasad di tengah-tengah mereka. Khuluqun dhamim. Akhlak yang tercela, wahai para penuntut ilmu. Lakin ma'al asafi annahu bainal ulama'i ashaddu wa baina talabatil ilmi ashaddu ma'a annahu kanal awla wal ajdar an yakuna ahlul ilmi ab'adun nas anil hasadi wa aqrabun nas ila kamalil akhlaq. Namun benar, sangat disayangkan sekali hasad itu terjadi di tengah para ulama itu lebih hebat. Dan di tengah para penuntut ilmu lebih hebat lagi. Bersamaan dengan itu, mereka seharusnya orang-orang yang paling aula, orang-orang yang paling pantas untuk menyandang ilmu. Jauh, manusia yang paling jauh dari hasad. Serta manusia yang paling dekat kepada kesempurnaan akhlak. Tapi terkadang didapati demikian. Enggak semua sih. Biasanya kayak gitu oknum saja. Iya kan? Oknum itu namanya. Kalau oknum itu ya sudah, itu kepribadian. Susah sudah. Oknum masalahnya. Secara ilmu, Masya Allah. Secara dalil, Masya Allah. Tapi oknum ini, ada tujuan yang ingin dia capai. Sehingga dia pun hasad kepada saudara yang lainnya. Atau di tengah-tengah para penuntut ilmu juga demikian. Secara ilmu, Masya Allah. Secara dalil, Masya Allah. Dia paham, dia ngerti. Ya, oknum lah. Kalau sudah oknum apa-apa kan susah itu. Iya kan? Oknum apa nanti. Wa anta ya akhi idza ra'aita Allah qad an'ama 'ala 'abdihi ni'matan ma fas'a an takuna mithlah. Dan kamu wahai saudaraku, ketika kamu menyaksikan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada seorang hambanya, nikmat apapun, nikmat harta, nikmat kesehatan, nikmat dimudahkan seluruh urusan-urusannya, nikmat apapun, maka berusahalah kamu untuk menjadi yang semisalnya. Kenapa kok dia bisa demikian? Nah. Wala takrah man an'ama Allahu alaih. Dan jangan kamu benci orang yang telah Allah berikan nikmat padanya. Faqul, kamu katakan, Allahumma zidhu min fadlik wa'tini afdhala minhu. Allahumma ya Allah, tambahkanlah dia dari keutamaanmu dan berilah aku yang lebih utama daripadanya. Tetap mendoakan kebaikan, iya kan? Nyamanlah seorang itu mendoakan kebaikan. Tidak ada ruginya. Lah sekarang mendoakan kejelekan, kehancuran juga apa manfaatnya? Iya kan? Kalau bukan memperturutkan hawa nafsu saja. Nah. Apapun kondisinya, doakan kebaikan. Ya, sudahlah. Oh, ya, barakallahu fiik. Kan begitu. Allah yubarik fiikum, Masya Allah, fulan. Allah mudahkan untuk menghafal, misalnya. Fulan, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk beramal. fulan, Allah mudahkan untuk memahami, mengajarkan. Masya Allah. Doakan kepada si fulan itu kebaikan, kebaikan. Allahumma ya Allah, zidhu min fadli. Tambahkanlah baginya dari keutamaanmu. Wa'tini afdhala minhu. Dan berilah aku yang lebih afdhal, lebih utama daripadanya. Kan malah manfaat. Berfaedah mendoakan seorang. Mudah-mudahan Allah kabulkan, ya kan? Kamu diberi yang lebih baik. Karena sifatmu yang tidak hasad kepada sesama. Tidak hasad kepada orang lain yang mendapatkan suatu nikmat. Sekarang kalau difikir, kalau kita fikir misalkan, ada seorang yang mendapatkan nikmat. Kemudian dia hasad. Dia mencari-cari kesalahan dan kekurangannya. Dia mendoakan kejelekan-kejelekannya. Seandainya itu terjadi, dia jatuh. Ya, orang yang mendapatkan nikmat tersebut jatuh. Kamu doakan kejelekan misalnya. Kok dilalaih? Qadarullah. Apa manfaatnya pada dirimu? Toh juga tidak akan mengurangi kok. Tetap kamu ya kamu, dia ya dia. Dalam hal nikmah, rizkinya Allah sudah bagi masing-masing. Nah, jangan terus malah mengikuti hawa nafsunya. Enggak ini, begini, begini, begini, begini. Enggak ada selesainya. Dan menghadapi seorang yang mengikuti hawa nafsu, susah memang. Susah. Ya doakan juga kebaikan. Kalau boleh, ya mengibaratkan satu peribahasa dalam yang masyhur itu anzun walau tarat. Begitu. Jadi ada dua orang yang berselisih pada satu titik melihat. Satu titik itu apa? Yang satu mengatakan itu burung. Yang satu lagi mengatakan itu kambing. Burung. Kambing. Burung. Amin. Burung. Amin. Wow, karena belum kelihatan itu titik itu, belum kelihatan. Ibarat kebenarannya itu belum tahu, belum kelihatan. Satu mengikuti hawa nafsu, satu dengan ilmu. Baik, mari kita dekati satu titik itu. Jalan, jalan, jalan, jalan. Ternyata satu titik itu terbang. Maka yang mengatakan burung, nah itu kan, burung, benar kan? Benar saya kan? Terbang dia. Nah, jelas burung terbang kok. Yang mengatakan kambing pun enggak mau kalah dia. Makanya dia mau mengatakan anzun walau torot. Itu kambing meskipun terbang. Lah gimana itu? Kambing meskipun terbang lah, kambing apa bisa terbang? Oh jelas-jelas burung itu terbang. Oh, malah kambing meskipun terbang. Gimana kalau mendapati orang yang begini itu. Hawa yang diikuti. Sama juga yang benar ini ya akhi. Ini masalah prinsip. Ini masalah agama. Wah ini itu begini. Wah intinya ittiba'ul hawa. Intinya mengikuti hawa nafsu. Ya sudah gak akan ketemu. Menemukan kambing dan burung ini juga gak akan ketemu kan. Ujung-ujungnya masing-masing kan. Ya sudahlah. Mungkin yang mabur itu namanya kambing. Ya bisa jadi kamu menamakannya kambing. Kan bisa jadi, ya sudahlah. Kalau bicara dengan dia susah itu. Ini pun mungkin dikiranya, oh ini adalah sirup. Padahal ini jelas-jelas air bening ya kan. Dia ngomong teh tarik, yang lagi viral ini. Ini teh tarik ini. Ini bening ya, teh tarik gitu. Tapi rasanya biasa-biasa aja itu. Artinya tawar. Allah itu tetap teh tarik meskipun tawar. Ya wis. Semoga Allah memberikan hidayah kepadaku dan kepadamu. Istiqomah di atas hidayah. Ya. Kita jumpa di sorga mudah-mudahan. Kan begitu saja selesai kan? Daripada memperdebatkan juga enggak akan ada selesainya. Hawa yang diikuti tertarik. Ini bening, tertarik bening. Susah sudah. Sama kayak orang yang hasad mengikuti hawa nafsunya. Ditetapkan perkara yang benar itu hasad. Udah. Berkelit terus ini, berkelit terus. Enggak akan ada selesainya. Ya sudah, doakan aja kebaikan bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kepada kita hidayah, istiqamah. Wal hasadu la yughayyiru syai'an minal hal. Aduh. Masya Allah. Dan hasad itu tidak akan merubah sedikit pun dari keadaan yang terjadi. Lakinnahu kama dzakarna anifan fihi hadhil mafasid wa hadhil mahadhir al-asharah. Namun telah kita sebutkan barusan saja pada perkara-perkara atau kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh hasad 10 itu. Wala'alla man ta'ammala wajada akthar. Wallahul musta'an. Dan bisa jadi orang yang memperhatikannya itu mendapatkan yang lebih banyak, tidak hanya 10. Syekh itu hanya menyebutkan 10. Di sini ada dalam kitab Ma'alimu fi tariqi talibil ilmi disebutkan sub pembahasan tentang hasad. Famin alamatil hasid. Maka di antara tanda-tanda orang yang hasad, ini tanda-tandanya. Tanda-tandanya orang yang hasad, satu, an yafroha bi khata'i qarini. Dia akan senang dengan kesalahan temannya. Merasa senang melihat kesalahan temannya. Wa khata'ul qarini a'zham min khata'i ghairihi. Dan kesalahan temannya itu lebih besar ketimbang kesalahan selain temannya. Teman yang dihasadi maksudnya. Jadi kalau dia melihat kesalahannya teman yang dihasadi, girang dia. Masih gini. Jadi kayak, gue kan? Gitu. Kan? Kapok. Senang. Bangga. Li'anna al-qarina huwa alladhi yuzahimuhu 'ala sadarah. Karena orangnya ini, temannya ini, ya, yang berseteru untuk tampil begitu. Nah, ketika dia salah, langsung senang ini. Berarti dia cacat dalam tampilnya. Akan terus dikejar ini. Kapan ini dia akan, kalau keliru terus membenarkan, namanya apa? Apa bahasanya? Orang keliru terus dibenarkan. Info taklim hari Rabu bersama Ustadz Fulan. Keliru. Apa jenengnya apa? Benarkan guna jenengnya apa? Klarifikasi. Ya, klarifikasi. Kapan ini? Boleh klarifikasi itu. Entah nih terus pokoknya. Pokoknya harus update terus ini. Soalnya nanti kalau klarifikasi kan orang akan tahu dia itu salah gitu loh. Sehingga dia akan senang. Wa huwa alladhi yunafisuhu baina mujtama'in nas. Karena dia juga yang berlomba-lomba ya di masyarakat, di manusia, di tengah-tengah manusia. Nah, wa kullama akhta'a al-qarin izdada farhuhu wazdadat bisyaratuhu. Setiap kali temannya itu salahnya bertenam, setiap kali temannya itu bersalah, maka akan bertambah pula kesenangannya, kebanggaannya itu akan bertambah. Li'annahu yadhunnu anna fi khata'i qarini rif'atun lahu, ay rif'atun lil hasid. Karena dia mengira bahwa dengan kesalahan temannya itu akan mengangkat derajatnya. Dia salah ini, saya berarti akan naik. Karena dia salah kan berarti tertinggal. Nyong benar terus. Naik. Kiranya begitu. Dia menyangkanya seperti itu. Mengira seperti itu. Tapi namanya perkiraan kan bisa salah, bisa benar. Dan perkiraan yang seperti itu tuh salah. Perkiraan yang salah. وَهَذِهِ الْعَلَامَةُ لَا يَسْلَمُ مِنْهَا إِلَّا الْقَلِيلِ. Ini nasihat buat kita semua. Dan tanda yang pertama ini tidak akan selamat darinya kecuali hanya sedikit. Semoga kita termasuk dari yang golongan sedikit gitu ya. Yang selamat dari seperti ini, tanda ini. Kata Syekh ini sudah mengatakan begitu. Tanda seperti ini itu yang selamat hanya orang-orang yang sedikit saja. Wah, ya kegolong apa radak ya. Kan yang donga kan. Nah. Wa hiya amrun batiniyun la ya'lamuhu bihi illallah thumma sahibuh. Karena ini termasuk perkara batin yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah, kemudian yang memiliki batin tersebut. Nah. Fa idza kanat hadhihi al-khullah fi ahadin minna falyusari' ila al-iqla'i 'anha wa ila at-taubati ila Allah minha. Maka jika perangai itu yakni senang dengan kesalahan temannya ada pada satu di antara kita, hendaknya bersegera untuk melepaskannya. Nyung dini ngerasane kayak gue ya, nggak kayak salah lah. Nyung rasane marem banget lu. Nah, seneng banget kayak salah. Apalagi santri. Oh, wis. Belajar bahasa Arab, wong 10, jiro lu 4, 6, 7, 10. Di situ ada orang yang hasad kepada temannya. Ketika jawab orang bisa, wah langsung, wah seneng banget rasanya. Seakan-akan udah di atas ya ini, nyong nang dur terus, ya. Kayak salah terus kayaknya, salah terus. Berarti dia di bawah, saya di atas. Kalau ada, maka segera lepaskan yang seperti ini dan kembalilah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Tanda yang kedua. An yafraha bi ghiyabi qarini aw bi adami hudhurihi fi amrin yunazi'uhu fihi aw yuqasimuhu fihi. Dia senang dengan ghaibnya temannya yang dihasadi atau dengan tidak hadirnya orang yang dihasadi dalam perkara yang ia itu berseteru padanya. Misalnya dia berseteru dengan temannya dalam satu perkara, misalkan, tek, dalam satu majlis misalnya. Germajlisku sing teka sithik banget dening ya. Tapi germajlise kok lho akeh banget. Akeh padhet mudhung kabeh. Turun gunung. Turun gunung ya. Denger majlisku, dia berseteru dalam memimpin majlis, berseteru. Kalau saya yang mimpin, saya hebat banget ibadah teka. Kalau dia yang mimpin, turun gunung apa ini? Nah, ketika melihat dia tidak hadir di satu majlis, yang dia itu berseteru di situ, wah, dia akan senang. Nah, orang teka sih masalah sih. Wah, berarti nyong dia. Giliranku sih. Seakan-akan itu naik langsung. Nah, atau seorang santri misalkan yang berseteru dalam satu bab ilmu, misalkan biasanya yang beruntun itu kalau ya belajar apa aja, bab ilmu apa, waris misalkan, ilmu faraid, ilmu faraid misalkan, dia berseteru. Terus berseteru. Menyaksikan temannya itu tidak hadir, gaib, itu dia akan senang. Agus. Berarti dia telah cacat karena tidak hadir. Dan saya mendapatkan tambahan ilmu hari ini. Apa-apa yang dia tidak mendapatkannya ilmu hari itu juga. Karena dia tidak bisa hadir. Sehingga seakan-akan dia itu akan di atasnya. Nah. Kalau dia gak hadir masalahnya. Gak hadir kan berarti gak punya ilmu tentang hari ini kan. Yang diajarkan. Mengiranya begitu. Nah. Ini untuk nasihat diri kita sendiri. Terutama untuk yang membaca ini. Jadi sejatinya. Baca-baca kayak gini tuh. Ngedaki awak kedawak. Ngedaki sirai dawak. Deng. Dihadapkan. Cerminnya kayak mengering dawak ini. Wah yang gede. Ada terus diterjemahkan, okey, nu mengalah ke, mengalah ke, mengalir ke, mengalah. Pakai cane, enggak, ke diri kita aja, seret. Nah, sudah. Sehingga seorang itu akan introspeksi diri. Seorang akan berusaha dan berupaya. Intinya kan kamu belajar kan begitu kan? Seorang kalau mikir simpel itu, yang mau datang majelis itu banyak kek. Yang mau datang cuma dua orang kayak orang urus silakan itu urusan-urusanmu kok. Urusan saya menyampaikan, selesai masalah. Apa masalahnya dengan banyak dan sedikit, ya kan? Apa masalahnya? Enggak ada masalah. Tetap kita menyampaikan ilmu banyak ataupun sedikit, selesai. Yang datang cuma santri tok lah. Misalnya atau yang datang ya bukan orang-orang yang hebat lah, enggak masalah. Minimalnya kamu menyampaikan ilmu itu bermanfaat untuk dirimu sendiri. Kan begitu. Adapun yang datang mau banyak, mau sedikit, mau tiga, walah udah. Itu caranya ya sunnah lah, dipaksa-paksakan apa namanya? Hukum syariat. Wajib iki kowe sing menerangkan. Berarti kamu mewajibkan untuk menerangkan. Perkara mau datang banyak atau sedikit itu bukan perkara inti. Oh, berarti kalau sedikit enggak jadi. Oh, berarti banyak. Oh, iya. Jadi, enggak. Jadi itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga. Yasurra idza lumiza qarinuhu. Dia juga akan senang ketika temannya yang dihasadi itu lumiza, yakni di ya kalau bahasa kita banyak kita tersindirlah au thuliba. Oh, kiki ngomong kae kiki katone kiki. Ah, umpamane. Dia akan senang. Wajidu fi qalbihi rahatun nafsiyah atau rahatan nafsiyah. Dia akan mendapati dalam hatinya itu ketenangan jiwa, tenteram jiwane. Mergane di sindir, tenang banget tidak. Bal wala yuhawilu an yamna al-mughtab awil lamiz, bahkan dia tidak berusaha untuk mencegah orang yang sedang menyindir atau menghibah. Hadza illam ya'inam, hadza illam ya'inhu, ini jika dia tidak membantunya. Wala syakka anna hadza muharramun, dan tidak diragukan lagi bahwa perkara ini haram. Ini berlaku untuk siapa saja. Cuman ini dalam bab penuntut ilmu dulu. Kalau kita mau kembangkan ini ke siapapun itu akan masuk. Patokannya sebagaimana yang telah kita sebutkan. Selama seorang itu tidak senang dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, nah itulah hasad yang harus dikikis dan dihilangkan dari hati seorang hamba. Ingat itu baik-baik. Id inna ghibatal muslimil amilata juzu fadlan an an yakuna taliba ilmun an an yakuna taliba ilmin naf'uhu mutaaddin ila ghairi. Di mana mengghibahi seorang muslim awam saja tidak boleh, apalagi mengghibahi santri seorang penuntut ilmu yang ilmunya itu bermanfaat kepada selainnya. Berarti pengharamannya lebih. Nah, ini diantara santri. Menghibahi orang lain aja gak boleh, apalagi santri. Dan begitu seterusnya. Nah. Tanda yang berikutnya, satu lagi ya. Adamu azwil fadli ilaih wa adamu azwil faidati ilaih, tidak mau menyandarkan sebuah keutamaan kepada saudaranya, tidak mau. Juga tidak mau menyandarkan faidah kepada orang yang dihasadinya, itu enggak mau. Jadi kalau ngomong saya mendapatkan faidah dari si fulan, itu rasanya hina banget rasanya itu. Dia tidak mau menyandarkannya. Ini satu di antara tanda daripada orang yang hasad. Naam. Faqad yabhathu ahadu talabatil ilmi an mas'alatin kama sabaqa anifan. Terkadang seorang penuntut ilmu itu membahas, mencari sebuah masalah, pembahasan. Wa yat'abu fil bahthi wat tanqibi anha. Dan dia sudah capek dan lelah dalam membahas dan mencari tentang pembahasan tersebut. Thumma yash'uru sahibuhu aw qarinuhu annahu yabhathu anha. Kemudian juga dia merasa bahwa temannya itu sedang membahas permasalahan yang sama. Fayadullahu ala mawdu'iha fil kitab. Lalu temannya itu menunjukkan kepadanya, ini loh di kitab ini. Wa bi annaha fis safhatil fulaniyah. Bahwa pembahasan yang kamu cari ini di halaman sekian. Wa idza kana fi qalbihi hasadun hawala 'inda dzikriha alla yansab fadlan li sahibihi. Dan jika seorang itu di dalam hatinya terdapat hasad, dia akan berusaha untuk menyebutkannya tapi tidak menyandarkan keutamaan kepada orang yang menunjukinya, enggak mau. Wa la yarji' khairan lahu. Dan tidak mau ya kembali kepada mengembalikan kebaikan kepada orang yang menunjukinya, enggak mau. Padahal dia sudah terima jadi, kamu membahas masalah ini, cari di fatwa ini misalnya. Syekh Ibnu Baz, Syekh Utsaimin, cari di situ. Sekitar halaman ini misalnya. Oh, kamu membahas masalah tafsir ini, cari tafsir ayat ini, surat ini Ibnu Katsir misalnya atau As-Sa'di atau yang lain. Padahal dia sudah boleh tius kat bengi cok asuk asuk cok bengi baning, orang ketemu angel banget. Barang ketemukan sana, geng nel tidok na. Masalah gue ya, oke di sini saya dulu pernah belajar masalahnya. Tak. Yuk dicari, langsung ketemu. Dia enggak mau menyandarkan ketika menyebutkan faedah itu, enggak mau menyandarkan kepada orang yang memberinya faedah. Bal yaz'umu anna dhalika min juhdihi wa min fadlihi huwa wahdahu. Bahkan dia mengira ya bahwa itu usahanya, itu merupakan keutamaannya sendiri yang tidak ada ikut campur orang lain dalam membahas faedah tersebut. Wa hadza dalilun wa alamatun ala mahki barakatil ilmi. Ini merupakan dalil dan tanda ya tidak berkahnya ilmu. Ya, Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan min barakatil ilmi azbul hadith ila sahibihi au kama qala. Termasuk diantara berkahnya suatu ilmu adalah menyandarkan hadith itu kepada pemiliknya. Beliau biasa membahas hadith. Oh, hadith masalah itu di sini nih. Oh, ini di sini nih. Kamu saya kasih hadith di kitab ini, di kitab ini, di kitab ini. Ketika dia menyebutkan sebuah faedah, dia enggak mau menyebutkannya. Nah, karena nanti dikira, ya, saya berarti nanti kalau mengatakan saya mengambil faedah dari si fulan, saya berarti di bawahnya, wong saya senior kok. Masa saya mengambil faedah dengan si fulan? Si fulan itu di bawah saya jauh. Sedurunge kayak jenggotan, nanti jenggotan, nyong wis paham lah, nyong sikon ngomong. Saya mendapat faedah dari si fulan. Ya ora dadi lah. Atau sedurunge kayak jenggot putih, nanti jenggot putih. Ngono sih aduh. Oh, faqodistafadtu min fulan. Aku telah mengambil faedah dari si fulan. Oh, enggak bisa. Ini termasuk kesungguhanku misalkan. Ini satu di antara tanda dari tanda-tanda hasad. Ini untuk mengoreksi diri kita masing-masing ya. Ini yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala Abdul Aziz Sadhan. Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdi Abdullah As-Sadhan. Masih banyak sebetulnya, tapi kita cukupkan insyaallah. Besok ya kita akan menyebutkan tentang obat hasad. Obatnya obat dari penyakit apa? Hasad. Hasad itu kan penyakit hati ya. Penyakit hati, penyakit yang kronis ini. Bisa terus ke bawah sampai mati nih. Bisa sampai tuntutan akhirat terus itu. Nah, karena intinya hasad dalam hatinya kronis jadi. Taib naktafi bihadzal qadar wallahu taala alamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa hafidhukum Allah.